harus mau. Begitu kata orang tuamu. Walau kau dan aku saling cinta menyinta, antara kita tiada dirimu, aku rela asal kau bahagia. Asal kau bahagia.